من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Hadis yang berikutnya yakni yang ke-49. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladi wa mali hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alayhi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayazalul bala, senantiasa terus-menerus ujian demi ujian. Dan terkadang memang demikian ya, kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang bertubi-tubi, tidak jarang. Ujian yang pertama belum kelar, sudah datang ujian yang kedua, menyusul ujian yang ketiga. Maka hadis ini menjadi berita gembira bagi siapa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang demikian. Rasul menyatakan mayazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Terus-menerus ujian demi ujian menimpa orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, fi nafsih, pada dirinya. Diuji dirinya dengan rasa sakit, diterpa macam penyakit, ujian-ujian. Terkadang penyakit-penyakit tersebut penyakit-penyakit yang gawat, yang berat, bahkan penyakit-penyakit yang divonis oleh dokter sebagai penyakit yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Diuji dengan ujian demikian, ujian yang sifatnya terus menerus layajal, diberi penyakit rematik, encok, yang ringan-ringan dulu ya kita sebutkan, tetapi terus menerus terasa berat pada diri kita. Tetapi kalau dia seorang muslim mukmin menghadapi ujian-ujian tersebut dengan mengingat hadis ini, nanti dia akan tersenyum. Di saat rasa sakit, rematik, kumat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala demi pahala mengalir pada saya. Diuji dengan penyakit yang lebih berat lagi, mungkin orang yang lain, mukmin atau mukminah, diuji dengan penyakit kanker, tumor ganas misalnya, stadium 4. Diuji dengan ambeien, mau duduk susah, mau tidur susah. Diuji dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang mengerikan, misalnya diabetes, penyakit diabetes. Tetapi karena dia yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian menimpa dia ini terasa sangat ringan. Dia nikmati ujian demi ujian tersebut. Mayazalul bala bil mukmin wal mukminah fi nafsih, pada dirinya ujian tersebut mengena pada dirinya. Wa waladih, juga ujian yang mengena pada anaknya. Anak kita terserang penyakit demam, penyakit panas, penyakit ilek, itu ujian. Orang tua juga merasakan apa yang dirasakan oleh si anak, bahkan bisa jadi lebih. Dia pun pantang-panting kesana kemari berusaha untuk menyembuhkan sang anak, padahal penyakitnya masih ringan. Diuji dengan penyakit yang lebih berat si anak. Diuji dengan ujian-ujian pada anaknya. Demikian pula kenakalan anak itu juga ujian. Ya, kenakalan si anak itu juga ujian. Kalau seseorang kemudian bisa bersabar dan terus dia memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan-pendidikan yang baik kepada si anak tersebut, maka dia mendapatkan pahala demi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menelantarkan daripada kewajiban dia sebagai orang tua memberikan pengajaran pada anaknya, tidak kurang-kurang. Tapi memang anaknya, tipe anak ini memang anak yang agak sulit untuk diarahkan. Maka absyiru, bergembiralah dengan hadis ini. Ya, usaha orang tua tidak akan sia-sia. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Wa mali, dan hartanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkrut usahanya. Gulung tikar. Berat apa ringan, Pak? Berat, ujian yang berat. Dia hanya bisa istirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harta milikmu ya Allah, engkau mengambilnya, maka engkau mengambil sesuatu yang menjadi milikmu. Maka aku hanya meminta kepadamu dengan kesabaranku, engkau gantikan yang lebih baik daripada itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian apapun bentuknya, sekali lagi, kalau menimpa seorang mukmin itu adalah kebaikan. Asal dia bisa bersabar. Sehingga ini hadis dimasukkan dalam babus sabar oleh Al-Imam An-Nawawi. Hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia bertemu dengan Allah Ta'ala, senantiasa keadaannya adalah sabar, sabar, sabar. Diuji dengan apapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap sabar. Luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mandang si hamba ini dengan pandangan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tersenyum kepada si hamba, berjumpa dengan si hamba tersebut, ya, dengan ridhoannya. Karena si hamba ridho terhadap segala macam ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan berbagai macam ujian silih berganti, sabar si hamba. Yalqallah taala wa ma alaihi khathiyah. Maka dia akan berjumpa dengan Allah taala dalam keadaan bersih, tidak punya kesalahan sama sekali. Kesalahan dan dosa tidak mungkin tidak dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan siang dan malam seorang akan melakukan dosa demi dosa. Akan tetapi dengan kesabaran dia, di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian-ujian pada dirinya, pada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya, pada hartanya, pada kendaraannya, pada rumahnya dan seterusnya, dia bersabar. Dan ujian terus, ya, selama seseorang masih hidup, ujian itu akan terus bergulir, ya, selalu. Sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhapus seluruh dosa-dosanya karena kesabaran yang dia lakukan. Karena kesabaran yang dia lakukan. Dan ujian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuknya tidak hanya sekedar musibah. Bentuknya tidak hanya sekedar penyakit. Ya. Tetapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu juga ujian. wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Itu semua adalah fitnah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang di saat diberi ujian dengan kebaikan dia mampu bersyukur? Diberi kelapangan rezeki dia mampu mengetahui hak-hak daripada hartanya? Diberi keluasan waktu, kelonggaran waktu, apakah dia gunakan sebaik-baiknya? Diberi kedudukan yang mapan di tengah-tengah manusia, apakah dia gunakan hal tersebut untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang semisalnya. Itu kebaikan-kebaikan, dan itu adalah ujian, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita berada dalam ujian, karena keadaan kita imma dalam keadaan baik, imma dalam keadaan lapang, imma dalam keadaan berkecukupan, wa imma dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan berkekurangan. Imma dalam keadaan sehat, wa imma dalam keadaan sakit. Kan begitu. Dan itu semua adalah imma kebaikan, wa imma kejelekan. Allah menyatakan, kami uji kalian semua dengan kebaikan dan kejelekan. Itu semua adalah ujian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga seorang mukmin, seberat apapun ujian yang sedang dia rasakan, dia tidak akan pernah untuk kemudian berangan-angan kematian, putus asa terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kalau sampai terjadi yang demikian, berarti itu menunjukkan akan kelemahan daripada iman. Seberat apapun ujian yang menimpa badan kita, ya, itu adalah ujian-ujian dunia. Dan seberat apapun rasa sakit yang kita rasakan, yang mendera badan kita, tidak seberapa dibandingkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian seseorang rela menyerahkan badannya, ya, kepada azab Allah Azza wa Jalla yang tiada tara, disebabkan hanya karena penyakit-penyakit dunia yang sedang dideritanya? Banyak kasus, ini cerita kasus banyak sekali, dan kami yakin, ya, para hadirin semua di sini tidak jarang mendengar kasus-kasus bunuh diri, ya kan? Kasus-kasus bunuh diri disebabkan karena apa? Hanya karena penyakit-penyakit menaung, sudah tidak sabar terhadap penyakit tersebut. Karena memang begitu sangat berat, memang iya. Berat iya. Akan tetapi tidak sepantasnya untuk kemudian seseorang bunuh diri. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah menguji seorang hamba dan dia beriman, maka menunjukkan bahwa Allah sayang kepada si hamba tersebut. Terus-menerus sampai kemudian terhapuskan seluruh dosa-dosa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar, dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dan dia tidak sabar dan melakukan langkah-langkah yang menunjukkan ketidaksabaran dia, membunuh diri dan semisalnya, maka dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka, semurka-murkanya kepadanya. Murka dengan kemurkaan besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini. Kesudahannya sama. Ya, penyakit juga tidak hilang dengan seseorang melakukan ratapan ataupun keluhan ataupun yang semisalnya. Ya. Dan kalau sampai bunuh diri, ya, bukan menghilangkan penyakit, melipat gandakan kesengsaraan. Karena dia berjumpa dengan adab yang dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada adab yang diterimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang adab neraka dalam hadis Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbagu finnar sabghatan. Didatangkan pada hari kiamat nanti penduduk dunia yang paling makmur, paling nikmat hidupnya. Tetapi dia di akhirat nanti min ahlin nar, dari penduduk neraka, termasuk dari penduduk neraka. Fayus bagu finnar sobhotan, kemudian dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, padahal tinggal di neraka selama-lamanya, tetapi dia hanya sekedar baru dicelupkan sekali celupan, setelah itu mentas, dientaskan. Fumayuqal, kemudian dikatakan kepada dia, ya bena Adam, wahai putra Adam, hal ra'aita khairan qat, pernahkah engkau melihat kebaikan? Hal marrabika na'imun qat, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Padahal tadi dinyatakan ini adalah min an'am ahli dunia, orang yang paling makmur hidupnya di dunia, paling senang, paling nikmat kehidupannya di dunia. Dia sekedar dicelupkan sekali celupan, kemudian dientaskan. Setelah itu ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat, pernahkah engkau melihat kebaikan? Hal marrabika na'imun qat, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Fayaqul, maka dia menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak wallah, wahai Rabbku, tidak pernah aku merasakan kenikmatan, kebaikan. Loh, padahal dia adalah an'am ahli dunia. Ya, bayangkan mendapatkan kenikmatan dengan kenikmatan yang tiada tara di dunia, sekali celupan hilang semuanya. Lantas bagaimana kiranya dengan kesengsaraan orang yang di dunianya sudah dia tidak nikmat, sudah sengsara, kemudian diuji dengan penyakit, gak sabar bunuh diri. Nalosho khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan rugi akhirat. Tidak jarang pula, tidak hanya orang-orang yang hidupnya susah atau berpenyakitan, ya, terkadang orang-orang yang dia punya kedudukan bunuh diri. Tidak jarang kasus-kasus terjadi, ya. Memang dia orang yang berkedudukan, punya pangkat dan jabatan, tetapi tidak bisa merasakan kehidupan, tidak bisa merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena urusan-urusan yang menghimpit dia begitu sangat berat. Entah bagaimana himpitan kehidupan dia, padahal dia seorang yang kedudukannya sangat tinggi dalam pekerjaan. Dia bunuh diri, gantung diri di apartemen, terjun dari apartemen dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang jarang kita dengar. Sering. Wallahu musta'an. Tentunya yang seperti ini tidak sepantasnya, ya, bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, paling sengsara loh ya. Ya, sengsara itu artinya bukan hanya sekedar dilihat dari kefakirannya, ya. Bukan hanya sekedar dilihat dari kesempitan kehidupannya, ya. Bukan sekedar dilihat daripada mungkin dia orang-orang yang pinggiran, orang-orang gelandangan dan semisal, bukan. Sengsara, paling sengsara, yakni orang yang mungkin diuji dengan berbagai macam penyakit dan sebagainya. Rasulullah SAW menyatakan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Dan didatangkan pula orang yang paling sengsara, sengsara-sengsaranya dalam kehidupan dunia, paling sengsara. Bisa dibayangkan seperti apa kaum muslimin, ya. Paling sengsara hidupnya di dunia. Min ahli jannah, tetapi dia ini adalah penduduk surga. Fayusbahu sabghatan fil jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, kemudian dientaskan. Hanya sekali celup saja. Ya, ini sebentar sekali dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan nikmatnya surga. Sebentar kemudian dikeluarkan. Ya, bukan dikeluarkan untuk tidak masuk lagi, bukan. Karena orang yang sudah masuk surga menjadi ahli jannah dia. Hanya di saat kemudian setelah masuk itu dia ditanya, Ya bna Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marrabika syiddatun qat. Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kesengsaraan dalam kehidupan kamu? Pernahkah engkau merasakan mungkin sekali dua kali merasakan yakni hidup dalam kesempitan, kesusahan begitu? Pernah lupa semua dengan kesempitan dan kesusahan dia hidup di dunia. Dia menjawab, la wallahi ya rab ma marrabi sunqat, tidak ya Allah, tidak pernah saya merasakan sedikit pun kesengsaraan. Wala raaitu siddatan qat, aku tidak pernah melihat adanya kesempitan. Ini bayangkan orang yang paling ngenes hidupnya di dunia. Tapi kalau dia masuk ke dalam surga, sekali masuk hilang semuanya sudah. Sedangkan kehidupan dunia dengan kehidupan surga, kehidupan dunia dengan akhirat ini tidak ada perimbangannya sama sekali. Bayangkan kaum muslimin, kalau kita mengambil ayat yang menyebutkan tentang satu harinya adalah 1000 tahun. Kullu yaumin alfasana wa inna yauman indahu ka alfasanati mimma ta'udun, dan bahwasannya satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun pada hitungan kalian hidup di dunia. Satu hari hidup di sana itu 1000 tahun hidup di dunia. Sehingga di saat seseorang sudah masuk ke alam akhirat, ya, masuk ke alam akhirat, maka mereka di antara mereka ada yang menghitung, dulu kita hidup kira-kira di dunia itu berapa lama ya? Ada yang menyatakan kita kira-kira paling hanya 10 hari saja. Ada pula yang menyatakan enggak sampai 10 hari, paling hanya 1 hari saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah mereka hidup di dunia illa asyiyatan aw duhaha, kecuali hanya di sore hari atau di waktu duhanya saja. Ada yang menyatakan 10 hari, ada yang menyatakan 1 hari. Ya, mereka menghitung, memperkirakan, karena saking panjangnya kehidupan di akhirat. 1 hari, 1000 tahun. Bayangkan. Nah kalau divonis hanya 1 hari masuk neraka saja, kira-kira bagaimana gitu? 1 hari itu 1000 tahun. Jadi tidak bisa dibayangkan sama sekali. Sedangkan orang-orang kafir, naudzubillah, mereka akan masuk ke dalam neraka dan selama-lamanya. Orang-orang pendosa dari mukminin, kalau dia dihukum, ya hukuman itu berat bagi dia, masuk ke dalam neraka. Sehingga seberat apapun, sebesar apapun, ya, ujian yang mendera seorang mukmin, jangan sampai terlintas di dalam hatinya untuk kemudian bunuh diri. Itu bukan solusi. Alhamdulillah, gantung diri kah, minum obat serangga kah, baygon kah, ataupun terjun dari apartemen kah, ataupun menabrakkan dirinya ke kereta api dan yang semisalnya. Jangan. Itu kesengsaraan yang justru akan berlipat-lipat kali. Karena Allah Subhanahu wa taala akan murka. Berarti si hamba ini dia tidak sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rabb-nya yang mengatur itu semua. Sedangkan kalau seseorang mukmin yang dia belajar, ya tentunya ya, ini kalau tidak belajar agama tentunya tidak akan mendapatkan keterangan-keterangan seperti ini. Dia belajar agama, dia mendapatkan keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata ujian demi ujian itu akan menjadi apa? Penebus dosa. Penebus daripada dosa-dosa kita. Bahkan pahala amalan seseorang itu disesuaikan dengan besarnya ujian. Ini sudah lewat hadisnya. Bahwasannya besarnya pahala itu sesuai dengan beratnya ujian. Semakin seseorang diuji dengan ujian yang berat di dunia ini, maka semakin besar pula apa yang akan dia dapatkan di akhirat nanti, pahalanya. Bahkan ujian-ujian yang diderita oleh orang-orang yang beriman, kemudian dia bersabar dengan ujian-ujian yang berat, penyakit-penyakit yang mengerikan, di akhirat nanti orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan atau diberi penyakit dengan penyakit yang ringan, itu akan iri terhadap orang-orang tersebut. Mereka berangan-angan dapat ujian seperti ujian orang-orang yang diuji dengan ujian berat tadi. Kenapa? Karena besarnya pahala yang Allah berikan kepadanya. Karena dia bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan cukupkan pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa hitungan. Dengan tanpa hitungan itu artinya disok nih, sok. Ya, dilimpahkan, dicurahkan tanpa hitung. Ya, ini kamu telah melakukan ini, maka pahala kamu dilipat gandakan 100, kan sudah besar. Ini dilipat gandakan 700, besar sekali. Ini dilipat gandakan 1 juta, masih ada hitungannya. Ini dilipat gandakan 1 triliun, masih ada hitungannya. Yang ini tanpa batas. Tidak ada hitungannya. Disokni terus, dikasih terus tanpa batas, tanpa henti. Ini pahala orang-orang yang bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya waddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala ahtawa law anna juludahum kanat qurdat fid dunya bil maqarir. Ya waddu ahlul afiyah, orang-orang yang sehat itu mereka sangat berharap yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hina yu'ta ahlul bala ahtawa, di saat orang-orang yang diberi ujian itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang sehat tadi berharap law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarib. Mereka berharap seandainya saja kulit-kulit badan mereka itu dahulu tercabik-cabik, ya, tergunting-gunting dengan gunting. Bayangkan. Karena melihat besarnya pahala tersebut, mereka berangan-angan seandainya dahulu mendapatkan ujian, dan ujian kemudian saya bersabar seperti kesabaran fulan, dia mendapatkan pahala yang demikian luar biasa. Jadi orang yang memandang dalam kehidupan dunia tentunya memandang orang yang sakit, diuji dengan sakit kanker stadium 4 dan ini dan itu, wah kasihan luar biasa begitu ya, rasa empati yang besar kepadanya. Padahal kalau dia tadi ya bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka sungguhnya dia pantas untuk tertawa, tersenyum gembira. Padahal hakikatnya ya, justru pantasnya dialah yang merasa ya kasihan dengan orang-orang yang sehat tadi kalau kesehatannya tidak bermanfaat untuk dia. Orang-orang yang sehat tetapi tidak bermanfaat banyak ya. Kesehatannya tidak bermanfaat, artinya tidak diberikan atau tidak digunakan kepada perkara-perkara yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu hanya akan menjadi beban di akhirat nanti, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang sakit dengan sabar, dia tidak berbuat, tidak melakukan apapun, dia berbaring dalam pembaringannya rasa sakitnya, tapi dia berzikir, dia bersyukur kepada Allah, ya. Itu berlipat-lipat kebaikan yang dia dapatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika demikian keadaannya, ya, hadis tadi yang barusan ana bacakan tadi adalah hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau seseorang sudah mengetahui tentang hakikat ini, masih adakah alasan untuk kemudian seseorang mengeluh, ya, berkeluh kesah dalam sakitnya, walaupun itu sah-sah saja, ya, karena rasa sakit memang sesuatu tabii ataupun sesuatu yang sifatnya manusiawi. Untuk seseorang kemudian merasakan sakit yang tetapi mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu merupakan akhlak dan budi pekerti perangai dari para nabi. Di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengeluhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mengeluh kepada makhluk. Tentunya ini makam yang sangat tinggi. Inni abathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku hanyalah mengadukan semua keluh kesahku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Musta'an ya ini, wallahu musta'an artinya Allah yang tempat minta pertolongan. Allahul mustaka, Allah tempat mengeluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang telah lewat, kita bacakan kembali di sini. Hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah, "Inna 'idama jazaa' ma'a 'idamil balaa' wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man safita falahu safar." Sesungguhnya besarnya pahala itu disertai dengan besarnya ujian, beratnya ujian. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jal apabila dia mencintai satu kaum, Allah akan memberikan kepadanya ujian. Faman radiya falahu ridho, maka barang siapa yang ridho terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Wa man sakhita falahu safar, dan barang siapa yang kemudian marah, tidak ridho, tidak terima, maka Allah akan murka kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlepas daripada itu semua, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan satu ujian, musibah, petaka kepada seseorang, terkhusus kepada seorang mukmin, melainkan di balik itu terdapat hikmah-hikmah yang sangat banyak, maslahat-maslahat yang sangat besar. Jadi senantiasa kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa bersandar kepada pilihan terbaik Allah untuk dirinya, dia tidak akan mengangankan aneh-aneh, tidak akan mengangankan sesuatu. Ya, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, pasrahkan semuanya kepada pilihan terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ittaqala 'ala husni ikhtiyarillahi lahu la yatamanna syai'. Siapa saja yang bersandar kepada pilihan terbaik Allah, dia tidak akan mengangankan sesuatu. Yang dia angankan hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan seorang muslim, ya, seorang muslim kebahagiaannya itu ada pada keimanannya, ada pada keyakinannya, ada dalam dirinya, dalam hatinya. Ibaratnya, ya, apa yang ada di dalam hatinya itulah surganya. Sehingga tidak akan mampu untuk kemudian dia, ya, tersengsarakan dengan apapun yang menimpa pada fisiknya, pada badannya. Karena keimanan inilah tempat penilaiannya. Ya, hakikat daripada dirinya adalah keimanannya, hatinya. Hati yang dipenuhi dengan keimanan, maka apapun keadaan badan tidak akan mempengaruhinya. Maka ini merupakan rahasia kenapa para ulama zaman dahulu, para ulama salaf, ya, mendapatkan berbagai macam ujian-ujian yang berat, mereka bisa bersabar dengan kesabaran yang tidak bisa digambarkan, kokoh daripada gunung kesabaran mereka. Luar biasa. Seperti Imam Ahmad misalnya, ya, setiap hari dicambuk, setiap hari, ya, sampai kencing darah beliau. Di penjara, dan penjara zaman dahulu tidak seperti penjara zaman sekarang. Penjara zaman dahulu itu bawah tanah dan sempit, sempit, pengap. Bayangkan, gelap. Akan tetapi karena sesuatu yang membahagiakan dia, ya, sesuatu yang membahagiakan dirinya adalah hatinya, keimanannya, keyakinannya, maka tempat yang sempit yang mengurung badan seolah-olah tidak ada maknanya. Bukan badan dia yang menjadi penentu kebahagiaan dia. Dia akan bisa bahagia Dia akan bisa merasakan kenikmatan yang tiada tara dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah, walaupun badannya terpuruk, dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan kebahagiaan. Itu kunci kesuksesan yang hakiki. Dia berada di dunia tetapi batinnya sudah berada di surga. Badannya saja di dunia tetapi batinnya sudah di surga. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar, ya, beliau di penjara dalam penjara yang sempit pengap di bawah tanah di daerah Damaskus. Maka di antara kalimat yang sangat masyhur dari beliau, beliau menyatakan, inna fidya jannatun man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Orang yang dia tidak bisa memasuki surga tersebut, dia pun tidak akan bisa memasuki surga yang di akhirat nanti. Artinya dimasukkan ke dalam penjara, dia mengatakan kalimat ini. Coba bayangkan, di dunia itu ada surga. Orang yang tidak pernah memasukinya, surga yang hakiki yakni keimanan dia yang ada di dalam jiwanya. Badannya mau diapakan, tidak ada pengaruhnya pada keimanannya. Itu hanyalah fisik semata. Bayangkan ucapan daripada para penyihir Fir'aun, para penyihirnya, paginya masih kafir, sore harinya, ya, mereka menjadi para penduduk surga, diadab dan disiksa oleh Fir'aun setelah beriman kepada Musa. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhal wa la ta'lamunna ayyuna asaddu asaddu 'adzabun wa abqa. Dalam Qur'an Fir'aun menyatakan, aku akan siksa kalian, akan aku adab kalian, akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilangan. Aku akan adab kalian dengan berbagai macam siksa. Dan kalian akan ketahui siapakah adabnya yang lebih dahsyat dan lebih pekat, kata dia, Fir'aun. Maka mereka semua mengatakan, lah doyur, tidak ada masalah dengan itu semua. Faqdima anta qad innama aqdiyah hadihin hayatat dunya. Apa yang engkau hendak lakukan, silahkan lakukan saja. Ini para penyihir deh. Diancam dengan ancaman seperti itu bukan ketakutan, tetapi justru menantang. Kenapa? Keimanan. Apa yang kami rasakan itu hanyalah fisik kami saja semata. Sedangkan apa yang ada di dalam hati kami ini, kamu tidak akan bisa untuk merebutnya dari kami, tidak akan bisa untuk merampasnya. Hakikat daripada kebahagiaan yang ada dalam dada kami ini, innama taqdi hadhihi hayatatun, yang kamu putuskan ini hanya kehidupan dunia semata. Innala nusiru ka'ala maja'ana minal haq minal bayina. Kami tidak akan kemudian mengutamakan kamu daripada kebenaran, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan yang bersumber daripada keimanan. Juga di antara ucapan yang masyhur diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah, ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fahiya ma'i la tufarriquni. Inna habsi khalwah wa qatli syahada wa ikhraji min baladi siyaha. Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku, diriku, surgaku ada di dalam dadaku. Ya, kalau aku pergi kemanapun, surga itu akan menyertaiku, tidak akan pernah berpisah dariku. Kalaupun badanku di penjara, maka itulah keadaan yang sangat menyenangkanku, karena aku bisa berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Badannya di penjara itu merupakan kenikmatan, ya, kata seorang imam besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena itu merupakan tempat di mana aku bisa berkhulwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkesendirian dan ditemani Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa, berzikir, ya, dan menyampaikan segala macam keberatan dalam kehidupannya, kesengsaraan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ibadah. Mengeluh kepada Allah itu adalah ibadah. Kalau di hadapan manusia menampakkan gagah seperti singa, di hadapan Allah tampakkan kelemahan, kerendahan, ya, ketundukan, kepatuhan, dan merasa butuh kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, ampunanmu ya Allah, ya surgamu ya Allah, dan seterusnya. Minta kepada Allah itu adalah kenikmatan. Tetapi di hadapan manusia dia tegar seperti singa. Wa qatli syahadah, kalaupun aku nanti dibunuh maka kematian itu adalah syahadah. Wa ikhraji min baladi siyahah, dan kalaupun aku kemudian dibuang di negeri mana maka itu adalah ibaratnya siyahah. Siyahah itu artinya tamasya. Ya, hukuman dibuang kemana misalnya, maka itu adalah tamasya bagi saya. Ini ucapan-ucapan di saat beliau di penjara. Kalimat-kalimat mulia, ya, kata-kata mutiara yang pantas untuk dicatat dengan tinta emas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu dalam kitabnya Al-Wabirus Sayyid. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.